Tugas CIP dan beli majanji takkan tiang sing lakar ninggal entres ulian iraka mencohan nanging jani beli matilar beli ngurah angkal sing nyidang nyalani najak tiang ulian karena iraka mencohan sujatene tiang nu sayang apa ke beli masih nu sayang kentiang tiang dinis tatengah nahang janji-janji aneh pidan kelahang singkel palas ulian mecohang nanging beli tu sing idang ngantos sang tiang buen manian nanging beli harus tau tiang dini nusakan sayang ah, nusakan sayang saya kan beli tresna kan beli ganti mati. Oh, antos sang tiang beli. Sujatene tiang nu sayang apa ke beli masih nu sayang kentiang tiang dinis datengah nahang janji-janji aneh pidan kelahang singkel palas ulian mecohang nanging beli tu sing idang ngantos sang tiang buen mandian nanging beli harus tau tiang dini nusakan sayang oh, nusakan sayang sayang kan beli tresna kan beli ganti mati oh, hantu sang tiang beli oh, tresna ganti mati.